Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj, 40 hadis Nabi tentang tarbiyah dan manhaj. Kali ini kita mulai dari hadis yang kelima. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan: jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasaluna an ibadatin nabi. Datang tiga orang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka mencari tahu tentang ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedatangan mereka ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka mencari tahu tentang ibadah Nabi, di sini ada faidah penting buat kita. Apa faidahnya? Faidahnya seperti yang disebutkan di sini, hirsu syababis sahabah radhiyallahu taala anhum ala mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesungguhan para pemuda dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal mutaba'ah kepada beliau. Ini faedahnya. Karena tiga orang yang datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ternyata para pemuda. Semuanya masih muda. Dan secara umum para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam usianya memang muda-muda. Dari mulai 16 tahun, ada yang 17 tahun, 18 tahun sampai 30 tahun. Kesungguhan mereka sangat luar biasa ketika mereka menyatakan keislaman, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk terus ittiba, ya, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya dalam hal ibadahnya. Jadi inilah yang mendorong kedatangan tiga orang ke rumah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat ingin tahu bagaimana dan seperti apa sih ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ada gambaran betapa kuatnya mutaba'ah mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala falamma ukhbiruka annahum taqaluha. Ketika mereka diberitahu soal ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka merasa ibadah yang mereka lakukan selama ini masih kurang. Ini perasaan mereka. Padahal mereka pun bukan tidak melakukan ibadah, jelas. Mereka juga termasuk orang-orang yang sangat semangat dalam melakukan ibadah. Tapi ketika tahu bagaimana ibadah Nabi, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka kerjakan itu masihlah kurang. Padahal, ya, sebagaimana nanti dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam ibadah, dalam amal soleh, yang paling penting itu bukan banyaknya, tapi benarnya. Oleh karena itu di kalimat ini ada faidah bagi kita. Apa faidahnya? Annal ibrata bil kaif la bil kam. Yang jadi tolak ukur, yang jadi patokan dalam ibadah itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Seperti apa kualitasnya, itu yang jadi patokan. Kalau kualitasnya bagus, sesuai dengan contoh Nabi, maka pasti ibadah itu diterima. Sekalipun sederhana, sekalipun sedikit, tidak banyak. Dan sebaliknya, meskipun ibadah itu banyak dilakukan, tapi kalau secara kualitas tidak baik, dalam artian mayoritasnya justru tidak sesuai dengan ajaran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyaknya itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. Oleh karena itu sekali lagi, annal ibrata bil kaif la bil kam, yang jadi patokan adalah kualitas bukan kuantitas. Nah, faqalu aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. Ketika mereka merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan itu masihlah kurang, akhirnya masing-masing dari mereka mengatakan, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ibadah? Sementara Allah telah mengampuni dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, maka salah seorang dari mereka mengatakan, kalau saya, ini mulai berinisiatif, ya. Mulai berinisiatif, mulai punya pemikiran. Sudah logika, sudah rasio sekarang yang bicara. Kalau saya, kata salah seorang dari tiga orang itu, saya bertekad untuk sholat malam terus-terusan. Gak berhenti tanpa tidur, sudah. Sholat malam terus-terusan. Kemudian yang kedua mengatakan, kalau saya akan berpuasa sepanjang masa, tidak akan berbuka. Terus-terusan berpuasa. Yang ketiga mengatakan, saya akan menghindari wanita, menjauhi wanita, saya tidak akan pernah menikah. Ini inisiatif, tidak pakai dalil, pakai perasaan. Karena merasa ibadahnya kurang, akhirnya muncul inisiatif. Muncul inisiatif, pakai akal, ya. Tidak lagi melihat dalil. Pokoknya saya ingin melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Kan begitu. Ya. Ingin melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Yang satu ingin sholat malam terus-terusan. Yang satu ingin puasa terus-terusan. Yang satu gak akan menikah. Menjauhi wanita. Ya. Dari semua kata-kata tadi, ya, Para ulama menyebutkan ada faidah penting buat kita. Apa faidahnya? Faidahnya annal istihsanal aqli lil amal la yusayyiruhu mashru'an illa bitaqriri syar'i. Sesungguhnya anggapan baik akal terhadap satu atau sebuah amalan tidak akan menjadikan amalan itu disyariatkan illa bitaqriri syar'i, kecuali bila ada ketetapan dari syariat. Kecuali bila ada ketetapan dari syariat. Nah, sekali lagi, anggapan baik akal terhadap sebuah amalan tidak akan menjadikan amalan itu disyariatkan kecuali dengan ketetapan syariat. Ya. Ini penting untuk kita ketahui, karena banyak orang yang melakukan satu amalan, ya, yang melakukan satu amalan yang tidak dicontohkan, itu dilatar belakangi oleh anggapan baik secara akal. Ya. Dengan bahasa lain, rata-rata ya, kebid'ahan itu terjadi dan dikerjakan itu disebabkan karena adanya anggapan baik secara akal. Kan baca Quran naon salah namun baca Quran. Kalau kita buka mushaf di masjid, kemudian kita ucapkan ya, ayat-ayat, kita baca ayat-ayat yang ada di dalam mushaf itu, maka ini disebut baca Al-Quran. Kalau kita di rumah ambil mushaf, kita buka, kemudian kita baca, ini juga disebut baca Al-Quran. Begitu juga kalau kita di kuburan, buka mushaf Al-Quran, baca, ini juga sama, baca Al-Quran. Jadi baca Quran keneh, baca Quran keneh, kan begitu bahasanya. Ya. Kalau ngaji, bolehlah kita katakan ngaji keneh, kan begitu. Ya. Ngaji setiap pekan disebut ngaji. Ngaji ketika ada momen-momen tertentu disebut ngaji. Ngaji dalam rangka ini dan itu juga disebut ngaji. Jadi ngaji keneh, apa salahnya sih? Nah, ini istihsanul akli, anggapan baik secara apa? Akal, bukan baca Quran, bukan ngajinya yang dipersoalkan. Tapi adakah itu tuntunan dari Rasulullah SAW? Ya. Sesuatu baru dikatakan disyariatkan kalau ditetapkan oleh syariat. Sekalipun itu pada asalnya amal soleh, kalau tidak ditetapkan oleh syariat untuk tidak dikerjakan di waktu ini dan waktu itu, maka jangan dikerjakan. Yeah. Kalau kita mau pakai logika, mau pakai akal, apa salahnya lamun salat ieu teh adan heula tuluy komat, pan hade adan teh, pan bagus komat teh, nah mang kita di adanan teu di komatan, kan begitu. Kalau dalil kita istihsanul akli, maka kalau ada orang yang adan heula sebelum sholat, itu jangan disalahkan. Kenapa? Ada secara akal mah bagus, ya nggak salah ya kan? Derek sholat mah tetap pakai adan. Masuk waktu duhur pakai adan, waktu asar pakai adan, ya kan? Sholat Jumat juga ada adannya. Sholat id gak adanannya sekalian. Hah. Jadi ini. Coba perhatikan, apa yang dikatakan oleh ketiga orang tadi, benar gak secara akal? Benar, bagus kok sholat malam, shaum. Kemudian apa? Konsentrasi melakukan ibadah dengan tidak menikah. Ya. Semuanya ibadah, amal, ya kan? Berhubungan dengan amal soleh. Tetapi yang melatar belakanginya adalah apa? Istihsanul akli, anggapan-anggapan baik secara akal. Oleh karena itu wajar kalau Imam Syafi'i mengatakan man istahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik atau siapa yang menjadikan dalilnya anggapan baik, berarti dia telah membuat syariat baru. Nah. Qala faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, lalu Rasul bertanya kepada ketiga orang tadi. Antum alladzina qultum kadza wa kadza? Kaliankah yang tadi mengatakan ini dan itu? Mengatakan ingin sholat malam gak akan tidur, mengatakan ingin puasa gak akan berbuka, mengatakan tidak mau menikah. Kaliankah itu? Ditanyakan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini artinya ketika ketiga orang tadi mengutarakan maksudnya masing-masing, Rasul tidak ada di tempat. Tapi pernyataan-pernyataan ini dengar oleh orang lain sehingga sampailah kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang Rasul bertanya kepada mereka, "Kaliankah yang tadi mengatakan ini dan itu?" Lihat, pertanyaan ini memberikan faedah kepada kita. Apa faedahnya? Faedahnya al-manhaju al-qawim fit tathabbuti minal akhbar. Ada manhaj yang lurus, ideologi yang lurus. Soal apa? Soal at-tathabbut fil akhbar, memastikan kebenaran suatu berita. Ini diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tidak hati-hati, agar kita hati-hati dalam menerima berita. Jangan setiap apa yang kita dengar dibenarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya. Rasul tahu yang menyampaikan kepada beliau itu mungkin sahabat yang dipercayainya, ya kan? Tapi beliau bertanya kembali dalam rangka apa? At-tathabbut fil akhbar. Memastikan kebenaran suatu berita, dan ini adalah manhaj. Ini adalah ideologi. Ini adalah keyakinan hidup yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita selamat. Ya. Supaya kita selamat. Supaya kita tidak salah. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta ketika ia mengutarakan setiap apa yang didengarnya. Tanpa melakukan apa? Cross check, tanpa melakukan penelitian, pemeriksaan, ya. Nah. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Tabayyun, ya, untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, membawa khabar, maka tabayyanu, periksa, teliti dulu beritanya. Ini yang datang orang yang fasik. Apalagi kalau yang menyampaikan berita kepada kita orang yang kita tidak tahu bagaimana keadaannya, lebih-lebih kita harus melakukan hal itu. Terus mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini kok masih mempertanyakan, apakah kalian yang tadi mengatakan ini dan itu? Apakah ini berarti Rasul tidak percaya? Bukan tidak percaya, tapi apa? Dalam rangka mendidik kita untuk tasabbut, memastikan kebenaran suatu berita. Ini faedahnya buat kita. Ya. Karena apapun yang dikerjakan oleh Rasul, apapun yang diucapkan oleh Rasul, itu semuanya pendidikan. Semuanya pendidikan. Patut untuk kita amalkan. Nah, karena beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidak bicara dari hawa nafsunya. Ya. Apa yang diucapkannya semata-mata wahyu. Qala ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisa. Lalu kata Rasulullah, "Ama wallah innila akhsyakum lillah." Ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang lebih takut kepada Allah dibanding dengan kalian. Aku ini orang yang lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Tetapi meski begitu, aku ini berpuasa aku juga berbuka, aku sholat, aku tidur, aku bahkan menikahi wanita-wanita. Kalimat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Akulah orang yang lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Ini ada faedah. Ya. Ada faedah penting buat kita. Apa faedahnya? Faedahnya jawazu tazkiyatin nafs lil maslahah. Bolehnya seseorang merekomendasi diri sendiri untuk sebuah kemaslahatan. Kalau tanpa ada kemaslahatan jangan, karena dalam Al-Qur'an dilarang oleh Allah. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merekomendasi mentazkiyah diri-diri kalian secara umum, ya kan? Tapi ketika ada kemaslahatannya boleh. Misalnya apa kemaslahatan itu? Kemaslahatan itu diantaranya misalnya untuk memotivasi orang lain melakukan kebaikan, boleh. Misalnya kita bilang ke teman, itu jalan kemarin, Masya Allah rumputnya tinggi-tinggi, Alhamdulillah sudah saya bersihkan sebagian. Tazkiyah, tazkiyah, ya kan? Memberikan pujian terhadap diri sendiri, iya. Merekomendasi diri sendiri, iya. Tapi ada maslahat, apa maslahatnya? Supaya yang lain tergugah untuk melakukan hal yang sama. Boleh. Yang terpenting itu hindari al-kibr, kesombongan, itu saja. Kalau tujuan kita ketika mengutarakan kebaikan kepada orang lain dalam rangka memotivasi, maka boleh. Ya. Boleh. Nah. Tanpa ada sebab apapun, tiba-tiba kita bilang ke teman kita misalnya, Alhamdulillah saya kemarin begini. Boleh? Boleh. Kalau tujuannya untuk memotivasi yang lain melakukan hal yang sama, enggak masalah. Dan tidak perlu dibarengi dengan tepuk dada, tah. Ya, Alhamdulillah. Kalau nggak ada saya, wah nggak mungkin. Nah, ini sudah beda lagi. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin. Ini benar-benar tazkiyah. Ya. Yang paling berbahaya kalau sudah tepuk dada, kemudian menganggap bahwa orang lain tidak punya andil sama sekali, ya, dan meyakini bahwa orang lain nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Ini keliru. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, yang paling takut kepada Allah di antara kalian itu saya. Ini kan tazkiyah. Yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, atau dibanding dengan kalian kepada Allah, itu saya. Sayalah orang yang paling takut kepada Allah, sayalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini tazkiyah. Tapi sekali lagi tujuannya untuk memotivasi, karena ada maslahat, agar dengan itu ketiga orang tadi sadar. Rasul saja yang ketakwaannya luar biasa, yang rasa takutnya kepada Allah luar biasa, beliau berpuasa, kemudian juga berbuka, tidak terus-terusan puasa, beliau sholat tapi juga tidur, tidak terus-terusan tidur, bahkan beliau juga menikahi wanita, ya. Dalam riwayat lain sampai beliau mengatakan hubbiba ilayya athibun nisa, ya, di antara perkara dunia yang aku diberikan kecintaan kepadanya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah minyak wangi dan wanita. Beliau sangat senang dengan athib, minyak wangi, dan sangat senang dengan wanita, makanya beliau menikah, ya. Qala faman ragiba an sunnati falaysa minni. Di akhir hadis Rasul mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Sehubungan dengan kalimat terakhir ini, faman ragiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk ke dalam golonganku. Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan, wa hadhil ibaratu ashaddu syai'in fil inkar. Ungkapan ini ungkapan ini, faman ragiba an sunnati falaysa minni, ungkapan ini adalah ungkapan yang paling keras dalam hal pengingkaran. Ungkapan yang paling keras dalam hal apa? Pengingkaran. Ya. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk ke dalam golonganku. Ya. Walam yakun maltazamuhu illa fi'lu mandubin aw tarku mandubin ila fi'li mandubin akhar. Sementara kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada hal apapun yang mereka ketiga orang yang disebutkan dalam hadis itu berkomitmen kecuali untuk melakukan sesuatu yang sunnah atau meninggalkan sesuatu yang sunnah untuk bisa melakukan sesuatu yang sunnah yang lainnya. Nah, artinya amalan-amalan yang disebutkan itu kan rata-rata sunnah, ya, rata-rata sunnah, saum terus-terusan, ya, karena yang wajib hanya saum Ramadan, ya kan? Kemudian sholat malam, ini juga sunnah. Kemudian faidah lain dari kalimat faman ragiba an sunnati falaysa minni adalah anna luzumas sunnah la yakunu illa bil ittiba' wala tashfa'u kathratul amal al mujarradati anil ittiba' li sahibiha. Komitmen terhadap sunnah, berpegang teguh kepada sunnah itu tidak akan terwujud kecuali dengan ittiba'. Kecuali dengan apa? Ittiba', zahiran wa batinan, lahir batin. Sebanyak apapun seseorang mengatakan bahwa dirinya mengikuti sunnah, ya, dirinya pengikut sunnah, tetap tidak akan diakui ketika tidak ada ittiba'nya sama sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyaknya amalan yang dilakukan, bila tidak ada nilai-nilai ittiba', ini juga sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan pelakunya. Ya. Banyak amal dilakukan, tetapi tidak ada nilai ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan menyelamatkan pelakunya. Kembali kepada apa yang disebutkan tadi, bahwa yang jadi patokan adalah al-kaif, bukan al-kam. Kuantitas, bukan kualitas, bukan kuantitas. Taib itu akhir dari hadis ke-5, ya, beserta uraiannya. Berikutnya kita memasuki hadis ke-6. Qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ma'asyar al-shabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu agaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang sebelumnya juga Bukhari Muslim, ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ma'syara asy-syabab, wahai segenap para pemuda. Ini himbauan secara khusus disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda. Ya. Barang siapa yang memiliki kemampuan di antara kalian dalam hal ba'ah, kemampuan secara materi, kemampuan secara fisik, ya, faliyatazawwaj, maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu sesuatu yang akan lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu menjadi perisai baginya, menjadi tameng, menjadi penjaga baginya. Dalam hadis ini ada beberapa faidah. Faidah yang bisa kita ambil. Di antaranya faedah yang pertama, anna marhalat asyabab akhsabu min marahilil umr. Masa muda ya, adalah masa yang paling berharga. Masa yang paling berharga ya. Karena itu penting bagi kita untuk memanfaatkannya dengan baik. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, banyak disinggung soal pemuda, bahkan secara khusus. Bahkan secara khusus para anbiya, para rasul, mereka dari kalangan para pemuda. Dari kalangan para pemuda. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal yang lainnya. Salah satunya adalah syabab, anjuran untuk memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua ya. Tidak terlalu salah kalau ada orang yang mengatakan masa muda itu masa emas, atau boleh dikatakan masa keemasan ya. Masa di mana seseorang itu punya kekuatan fisik dan pikir. Secara fisik kuat, secara pikir pun demikian ya. Ini masa muda. Kalau sudah tua, daya ingat melemah. Kekuatan tubuh pun melemah. Ya. Makanya manfaatkan dengan baik. Ya. Jadi masa muda adalah masa yang paling berharga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada para pemuda agar memanfaatkannya dengan baik. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Lihat. Wahai segenap para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah punya kemampuan ba'ah, mampu menghadapi beban hidup berkeluarga, falyatazawwaj, maka menikahlah. Ya. Karena ini akan menyelamatkan. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, inayatul Islam bihadihil marhalah bi khassatil li'azimi athariha ala mustaqbali hayati sahibiha. Adanya perhatian Islam yang begitu besar terhadap masa muda secara khusus, karena pengaruhnya yang begitu besar dalam masa depan hidup. Banyak hadis yang menyinggung soal pemuda, di antaranya hadis sab'atun yudilluhumullah, ada 7 golongan yang akan Allah naungi di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satu dari 7 golongan itu adalah syabun nasya'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah azza wajalla. Secara khusus disebutkan pemuda ya. Kemudian hadis lain, ya'tikum syababun min aqtaril ard, akan datang kepada kalian para pemuda dari setiap penjuru bumi ya. Tidak ada satu tempat pun melainkan di situ pasti ada pemudanya ya. Kemudian dalam hadis lain Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Enggak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya 4 perkara. Salah satu dari 4 perkara itu adalah an syababihi fima abla. Tentang masa mudanya untuk apa digunakan? agar masa muda itu bisa secara maksimal dimanfaatkan oleh seseorang, diantaranya adalah menjaga diri dengan menikah, ya. Menjaga diri dengan menikah, nah. Karena itu bisa lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, nah. Kemudian dalam hadis yang sudah lewat pembahasannya bersama dengan kita, hadis Malik bin Huairith, ya, yang menyebutkan bahwa kami para pemuda seumuran tinggal di sisi Nabi SAW selama 20 hari. Untuk apa? Untuk belajar. Para pemuda. Disebutkannya para pemuda secara khusus, ini secara tidak langsung memberikan motivasi kepada kita sebagai pemuda. Meskipun di sini ada yang sudah tua dan tetua-tua teuing. Tetap we disebut pemuda mah seuri. Senang, ya kan? Masih muda. Pemuda ini kan tamu yang datang hanya sekali ke kita. Enggak akan datang untuk yang kedua kalinya. Masa muda itu masa yang ada di antara dua kelemahan kalau disebutkan dalam Al-Quran. Dua kelemahan itu, kelemahan yang pertama adalah masa kecil. Kan masih lemah. Ya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah masa tua. Nah yang tengah-tengah, ini masa kuat. Ya. Jadi betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik. Faedah berikutnya yang ketiga, al-mubadaratu lizawaj litahsinil basar wal farj. Bersegera untuk melangsungkan pernikahan untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Kalau seseorang sudah punya kemampuan, jangan ditunda-tunda. Untuk apa menunda pernikahan? Banyak orang yang dengan sengaja menunda pernikahan. Kenapa? Karena merasa belum sukses-sukses. Nyemual sukses aican kawin mah. Aican nikah mah nanti udah nikah baru kamu sukses. Kenapa? Karena rezekinya datang. Ya kan? Mungkin ada seseorang yang merasa, aduh masih kurang nih rezekinya, masih kurang, rezekinya masih kurang. Nikah. Kalau sudah nikah rezekinya bakal tambah. Karena istri yang kita nikahi juga datang dengan apa? Dengan rezekinya. Jadi kan double. Ya, doblen. Double, ya kan? Jadi nggak perlu khawatir kalau sudah merasa mampu, bisa, mapan, ya. Dalam artian siap secara mental, kenapa ditunda? Ya. Kalau nunggu kita cukup, ya, berlebih dalam hal harta, ya belum tentu, ya kan? Malah nanti kita kalau menunda-nunda nikah merasa kurang terus, nah. Kemudian faedah berikutnya yang keempat, al-inayatu bihifdil jawarih. Dalam hadis ini ada anjuran untuk perhatian menjaga anggota badan. Perhatian menjaga anggota badan, al-jawarih, fahiya ni'matun ala sahibiha in ra'aha haqqa ri'ayatiha. Karena al-jawarih, anggota badan itu adalah nikmat yang tak terhingga bagi pemiliknya jika dijaga dengan sebenar-benarnya. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita itu benar-benar sempurna. Fi ahsani taqwim. Bentuk yang paling baik, paling sempurna. Ya. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ada dalam diri kita, dari mulai penglihatan, pendengaran, penciuman, tangan, kaki, dan seterusnya. Ini penting untuk dijaga karena ini nikmat. Kalau sampai tidak dijaga, maka bisa menjadi bumerang bagi kita karena anggota badan kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya. Di saat lisan kita tidak bisa mengucapkan apa-apa, ya, maka yang akan berkata tangan, kaki kita, bahkan kulit. Bahkan apa? Kulit akan berbicara. Kulit akan berbicara. Jadi jaga, ya. Jaga kebersihannya, ya. Jaga dari hal-hal yang mengandung kemaksiatan, ya. Penting. Jangan sampai anggota badan kita menghujat kita, ya. Makanya kata para ulama, waqad takunu nakhmatan in ahmala amruha. Bisa jadi anggota badan ini sesuatu yang akan membahayakan jika diabaikan. Ya. Ada banyak ayat yang berhubungan dengan hal ini, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya ada malaikat yang mengawasi kalian, yang menjaga kalian. Ya. Melihat. Kemudian juga ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulut melainkan ada yang mencatatnya, ada yang mengawasinya. Nah. Kemudian juga dalam Al-Qur'an, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangannya dan menjaga kemaluan-kemaluannya. Ya, pandangan, mata, kemaluan, lisan, ya, apapun dari anggota badan, mesti kita jaga dengan baik. Ya. Kemudian juga firman Allah, wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Apabila mereka mendengar al-laghwa, kata-kata yang sia-sia, maka mereka berpaling darinya. Ini nikmat terkait dengan apa? Pendengaran. Jangan sampai kita bebaskan pendengaran ini untuk mendengar hal apapun. Ya, harus dijaga. Seperti halnya orang-orang yang beriman, ketika mereka mendengar hal-hal yang sia-sia, mereka berpaling. Ya. Menghindarkan pendengarannya. Kemudian juga ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana kami menutup mulut-mulut mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim. Kemudian tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka yang akan menjadi saksi. Atas apa? Atas apa yang mereka lakukan. Tangan berbicara, kaki menjadi saksi, bahkan kulit, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka manusia bertanya kepada kulit-kulitnya, mengapa kalian mau menjadi saksi atas kami? Ya. Bayangkan. Kulit kita nanti akan jadi saksi, akan berbicara di hadapan Allah. Ketika kita menanyakan, "Loh, kenapa kamu berbicara? Kenapa kamu menjadi saksi?" Kulit mengatakan, Allah yang membuat aku bisa seperti ini. Di ayat lanjutannya. Ini semua anggota badan yang harus kita jaga. Himbauan Nabi SAW kepada para pemuda untuk menikah, salah satunya adalah dalam rangka menjaga al-jawarih, anggota badan. Menjaga apa? Pandangan, menjaga kemaluan. Nah. Anggota badan adalah nikmat yang tak terhingga, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka syukuri, ya, nikmat itu dengan menjaganya. Salah satu bentuk penjagaan khususnya bagi para pemuda adalah dengan melangsungkan pernikahan. Nah. Kemudian dalam hadis di akhir Nabi mengatakan, "Wa man lam yastati fa alaihi bisaum." Barang siapa yang belum punya kemampuan, silakan berpuasa. Atau berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya. Nah, faidahnya adalah Azimu athari saum fi ighdadil basar wa tahsinil farji. Besarnya dampak dari ibadah saum. Dalam apa? Dalam menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Kalau kita berpuasa, kita saum, kita ingat. Tuh, lagi saum. Setidaknya ada yang menghalangi kita ya, untuk membebaskan pandangan. Nah, kemudian faidah lainnya bayanul wasail asy-syar'iyyati litahdibi syahwatil insan wa adamil luju' ila ghairiha kal istimna alladhi yadhurru wa la yanfa wa yahdim wa la yabni. Dalam hadis ini ada penjelasan soal sarana-sarana yang syar'i. Sarana-sarana yang syar'i dalam rangka menundukkan syahwat ya, manusia. Dalam rangka menundukkan syahwat manusia. Dan agar tidak selalu cenderung kepadanya. Nah. Sekali lagi dalam hadis ini ada penjelasan soal sarana-sarana syar'i untuk menundukkan apa? Syahwat. Ya. Dan agar tidak cenderung kepadanya. Serta agar jangan sampai berpaling kepada yang lainnya. Ya. Karena tidak nikah, akhirnya berpaling kepada perbuatan keji. Ya. Seperti apa? Seperti istimna. Masturbasi atau onani. Alladhi la yadur, yang membahayakan. Wala yanfa, tidak memberi manfaat. Yang bakal menghancurkan dan tidak membangun. Ya. Akan membahayakan, tidak bermanfaat, akan menghancurkan dan tidak akan membangun. Faidah lainnya qala al-bu'du an kulli ma yuthiru syahwah mimma la yazuju sar'an. Al-bu'du an kulli ma yuthiru syahwah. Perintah untuk menjauhi segala hal yang bisa membangkitkan syahwat. Ya. Dari perkara-perkara yang tidak boleh secara syariat. Nah, hal apapun yang sekiranya dapat membangkitkan syahwat, maka harus di jauhi. Nah. Berikutnya anna du'atal khair hum awlan nas bil mubadarati ila zawaj. Li'alla tushghilu nufusahum bima yadhurruha min fitanish shahawat hatta yakunu qudwatan li ghairihim. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, pengajar, guru dan lain sebagainya adalah orang yang paling utama untuk segera menikah supaya tidak tersibukkan dirinya dengan hal-hal yang bisa membahayakannya seperti fitnah syahwat ya. Dan selain itu juga supaya menjadi contoh bagi yang lainnya. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.